Banyak pihak yang menyudutkan salafi ketika mengingkari kebid'ahan. Sebagian mereka mengkaburkan definisi bid'ah. Pernyataan bernada ejekan seperti jangan naik mobil, mobil bid'ah tidak ada pada zaman Rasul. Bagaimana menyikapi fenomena yang seperti ini? Nah, pertama harus kita sadari bahwa itu muncul dari orang-orang yang jahil. Dari orang-orang yang jahil. Tidak mengerti tentang apa yang diutarakannya. Dia berbicara bid'ah dalam keadaan tidak tahu bid'ah itu seperti apa. Nah, soal mobil tidak ada pada zaman Rasul, benar. Ya. Dan tidak mungkin pada zaman sekarang ini kita mengadakan unta-unta di setiap tempat seperti di zaman Rasul. Ya. Persoalannya, kalau itu dikatakan bid'ah secara bahasa saja, bahwa sesuatu yang baru atau perkembangan kekinian, ya mungkin. Ya. Tapi istilah bid'ah itu, kalau diutarakan, kalau diangkat, maka ini kaitannya dengan persoalan-persoalan yang menyangkut din. Ya. Bukan perkembangan teknologi, bukan perkembangan situasi dan kondisi, kemajuan zaman, dan seterusnya, bukan. Jadi jangan salah menempatkan kata bid'ah. Ya. Jangan salah. Nah, kalau mobil dikatakan bid'ah, maka semua yang dipakai mungkin ya oleh kita, bahkan oleh orang yang mengejek tadi juga banyak yang bid'ah, kan gitu. Ya. Banyak yang bid'ah. Nah. Ini sebuah kekeliruan ya ketika Ahlus Sunnah mengingkari kebid'ahan, kemudian dibalas dengan ejekan. Kalau begitu gak boleh pakai mobil, karena mobil bid'ah. Ini sebuah kekeliruan. Karena orang yang mengatakan tadi juga memiliki perkara-perkara yang bid'ah, sama. Kan? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu sifat dari ibadur rahman adalah apabila ada orang-orang jahil yang menyapa, mengutarakan sesuatu kepada mereka, maka mereka mengatakan mudah-mudahan keselamatan bagi kalian. Selesai, tidak perlu ditanggapi. Ya, yang seperti ini. Tidak perlu ditanggapi, karena bukan kelas Ahlus Sunnah yang seperti ini. Ya. Nah. Kalau setiap kali ada anjing yang menggonggong kita lempari dengan batu, nanti suatu saat kita akan membeli batu. Karena kehabisan batu, kemudian kita beli batu. Ya. Jadi biarlah anjing menggonggong, kapilah berlalu. Nah.